Kami pagi ini rindu mendengarkan firman dari Bapa di surga seperti anak-anak pada Bapa yang mendengar nasihat-nasihatnya. Biar Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu pada setiap kami, biar kami mendengar sebagai anak-anak kepada Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah kami, biar kami saling menguatkan satu sama lainnya, bahkan melalui firman-Mu Tuhan yang sebentar kami dengar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Amin. Baik-baik saja. Amin. Yesus baik. Yesus kalau baik, Tuhan kita semua. Dia telah mati bagi kita di kayu salib. Dia memberikan nyawanya, tubuhnya, darahnya untuk menebus dosa kita. Dan kita yang percaya diberikan hidup yang kekal. Bukankah itu luar biasa, amin? Bukankah anugerah itu melebihi apapun yang kita miliki di dunia? Haleluya. Jika kita bisa berkata, Tuhan, cukup kasih karunia-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Cukup anugerah Tuhan bagi kita yang telah selamatkan jiwa kita. Tebus dosa kita. Tahu kita masuk neraka, tapi kita masuk surga. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Haleluya, berkumpulan bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Saudara kekasih, kita buka firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 14. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 14. Bagi Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 14. Terima Tuhan, sudah ketemu, amin. Sudah saya kasih, haleluya. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, silakan menyimak. Ya. Bagi yang tidak bawa, ya, silakan mendengar. Ya. Silakan mendengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 14. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau... Di sini Paulus, saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, orang Kristen, lima Korintus, semua orang Kristen, kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dipanggil Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saat ini untuk konteks kita. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 14. Karena itu, saudara-saudara kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saudara-saudara kekasih, kita akan belajar firman Tuhan pagi ini dari surat Rasul Paulus pada jemaat Korintus dengan satu judul ya, saya ambil, yaitu belajar dari kesalahan bangsa Israel. Belajar dari kesalahan bangsa Israel. Sebagaimana perikopnya dituliskan, Israel sebagai suatu peringatan, artinya sebagai contoh. Dan ini bukan contoh yang baik, tapi contoh yang buruk, supaya orang Kristen, jemaat Kristus, dan semua yang dikatakan orang Kristen membaca ini, mengerti dan tahu dan tidak melakukan seperti yang bangsa Israel lakukan. Itu maksud Rasul Paulus. Lebih baik mencegah, amin, daripada lebih baik kita belajar dari kesalahan nenek moyang kita dulu, daripada kita tidak tahu kita ulangi kesalahan yang sama. Amin. Puji Tuhan, kita masih ada kesempatan belajar. Kita tidak tahu, sehingga kita bisa dikoreksi yang mana benar, yang mana tidak. Dan kasihan kami sebenarnya bangsa Israel sebagai contoh. Ya kan, sebagai contoh, sebagai peringatan. Siapa mau sebagai contoh, saudaraku? Contoh yang buruk. Contoh dia tuh jangan seperti dia. Dia tuh gini-gini. Siapa mau, saudaraku? Karena tapi Alkitab memang jujur apa adanya. Alkitab tidak pernah menyembunyikan satu dosa pun dari semua. Tidak pernah. Apa adanya? Tidak ada di dalam Alkitab pahlawan-pahlawan Tuhan itu disembunyikan dosa-dosanya. Semuanya diceritakan. Agar apa? Kita belajar. Amin. Untuk tidak mengulangi apa yang mereka lakukan. Dari Daud, dari Salomo, Gibson, jagoan-jagoan Tuhan, semuanya berdosa, ada cacat dan noda. Tapi Alkitab tidak sembunyikan. Di dalam perjanjian baru, tulang punggung, murid-murid Yesus tidak semua sempurna. Yudas gagal memilih Tuhan, menjual Tuhan, ya, dengan beberapa keping waktunya. Petrus menangkal Yesus 3 kali. Dicatat di Alkitab. Supaya kita tidak mencontoh. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan kita. Dan ada waktu bagi kita bertobat kalau kita sedang atau sudah melakukan. Sudah dikasih, kita lihat di sini pada ayat 1 sampai dengan 5, saudaraku. Kita lihat, saudaraku. Aku mau supaya kamu mengetahui. Rasul mau supaya jemaat Korintus mengetahui. Jangan sampai mereka tidak tahu apa itu, saudaraku. Agar mereka tahu. Jangan sampai mereka tidak tahu apa yang harus jemaat Korintus tahu. Yaitu, Rasul Paulus menuliskan peringatan kepada jemaat Korintus agar mereka tidak melakukan kesalahan yang fatal seperti nenek moyang bangsa Israel. Yang sekalipun, ini penting, umat pilihan Allah. Amin. Umat pilihan Allah dipilih dari bangsa-bangsa yang lain. Dikhususkan menjadi umat pilihan Allah spesial. Dari suku bangsa yang dipilih bangsa Israel. Umat pilihan Allah yang mendapatkan perjanjian khusus dari Tuhan. Mereka telah mengalami kasih karunia Allah yang dibebaskan dari perbudakan dari bangsa Mesir. Mereka diperbudak sekitar 400 tahun. Mereka juga mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa di padang gurun. Dikatakan dibaptis di dalam awan, di dalam laut. Mereka dipelihara oleh Allah di padang gurun. Mereka makan roti mana langsung turun dari langit. Makan. Kita kalau mau beli roti ke Disney House, ke warung depan. Ini orang Israel gampang, saudaraku. Jalan-jalan pada gurun, roti turun mana? Makan. Tuhan, pemeliharaan Tuhan pada mereka sungguh luar biasa. Bahkan mereka mendapatkan air, saudaraku. Bukan dari keran, bukan dari pump kalau kita tukar. Mereka mendapatkan air. Saudara-saudara tahu pada gurun besar enggak? Mereka mendapatkan air langsung dari batu karang. Keluar. Warga. Mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan secara langsung. Tetapi mereka gagal untuk setia kepada Allah. Mereka gagal untuk setia kepada Allah. Sehingga mereka dibinasakan oleh Allah di padang. Sekalipun mereka umat pilihan Allah. Sekalipun mereka sudah mengalami kebebasan dari perbudakan. Sekalipun mereka sudah mengalami mujizat-mujizat yang biasa. Sekalipun mereka mengalami anugerah kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Tetapi ketika mereka gagal setia di padang gurun. Kepada Allah, Allah membinasakan. Itu yang Rasul Paulus mengatakan. Pada kita lihat pada ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ada kata tetapi. Kalau kita lihat pada ayat 1 sampai dengan 4, bagaimana bangsa Israel mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Yahweh, Allah perjanjian lama. Allah Bapa bercita. Mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Diselamatkan dari perbudakan, dipelihara di padang gurun, roti mana turun dari surga, air langsung dari batu karang. Tapi ketika mereka gagal setia kepada Allah, mereka jatuh dalam penyembahan, mereka jatuh dalam percabulan dan segala macam. Allah kita. Allah mereka, Allah bangsa, dan Allah kita di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Allah yang tidak mau dikeluarkan, ditinggalkan, dilupakan. Karena Allah kita, Allah yang cemburu. Cemburunya Allah, ini cemburu yang kudus. Bukan cemburu kita seperti istri kita digodain orang, digodain tetangga, kita cemburu kita. Ini cemburu yang kudus. Umat kesayanganku. Umat kesayangan berzina dengan dewa-dewa lain, mereka suka Baal, anak lembu emas, mereka suka Allah mana cemburu, ini apa? Jadi sudah mengikasi Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Menurut catatan sejarah, saudaraku, dari sejumlah bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir, ya, mereka dibawa keluar dari bangsa Mesir, amin, dari perbudakan keluar, ya, keluar, ya, mereka melewati ya Laut Merah dan sebagainya, ya, ternyata saudaraku, hanya sebagian atau seberapa yang bisa sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Menurut catatan saudaraku, ternyata yang mereka bisa masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu adalah mereka yang berumur di bawah 20 tahun. Generasi mudanya. Yang di bawah 20 tahun masuk. Musa saja tidak masuk, saudaraku. Melampai-lampai. Melampai-lampai, Musa. Tidak masuk. Ada yang bilang, oh Musa waktu itu marah-marah. Dia pukul apa tomat. Dia pukul apa gitu. Tidak yakin. Tapi dia sampai ke sana, amin. Tapi tidak masuk ke sana. Sampai kepada Tuhan. Jadi sudah dikasih. Generasi muda lah yang masuk ke sana. Yang di bawah 20 tahun. Dan Yosua dan Kaleb. Yosua ini yang menggantikan nanti Musa. Sebagai pemimpin bangsa. Yosua dan Kaleb pada waktu tetap setia kepada Tuhan. Mereka masuk ke tanah-tanah. Mereka mengintai. Mereka tidak gentar dan takut dengan bangsa asing. Mereka pulang. Mereka melaporkan. Laporan yang menguatkan bangsa Israel. Ini yang mau dipakai Tuhan. Yosua, Kaleb, dan generasi-generasi di bawah dia masuk ke sana. Apa maksud semuanya ini, saudara? Dicatat atau ditulis oleh Rasul Paulus. Saya ulangi lagi, saudara. Ya, supaya kita apa? Belajar dari kesalahan bangsa Israel di padang gurun. Kalaupun mereka umat pilihan Allah. Haleluya, mereka mengalami kasih perasaan dunia seperti kita, sekalipun kita umat pilihan Allah, orang Kristen, orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih dari gelap kepada terang, amin. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, amin. Orang-orang yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia berkana kesalehan kita, sekalipun kita mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi kita juga tidak setia di padang gurun saat ini. Kita menduakan Tuhan, kita meninggal, melompat atau mengeberangkan Allah kita. Hati-hati, Paulus katakan, kita bisa mengalami seperti bangsa Israel. Tidak sampai kemana? Bukan ke tanah Kanaan. Ke tanah Kanaan itu nolong Tuhan. Makanya ada lagu, berjalan ke Kanaan. Jangan lihat kiri kanan karena banyak godaan. Pernah dengar lagu ini? Saya buat sendiri, bang. Kalau berjalan tanah kanan ada artinya ada. Tapi saya buat sendiri, saya orang. Berjalan ke Kanaan. Kita lagi berjalan di kanan. Di padang gurun, oke? Berjalan ke Kanaan. Jangan lihat kiri kanan karena banyak godaan. Nah, ya. Lihat Yesus. Sekarang lihat Yesus di mana? Belum sampai. Memang kita sudah ada di bekal. Ketika Yesus masuk dalam hati kita, itu hidup kita sudah ada. Tapi ingat, masih ada daging. Amin. Masih ada sifat daging di dalam kita. Salah satu itulah yang membuat kita bisa gagal setia kepada Allah. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan memberi dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalanlah bersama Roh Kudus supaya kamu bisa mengalahkan keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Berjalanlah di dalam Roh Kudus supaya kamu bisa mematikan keinginan daging. Walaupun kita sudah mengalami keselamatan, orang Kristen masih tetap berjuang. Amin. Kalau kita lengah, kalau kita aman, damai saja, kita menikmati dosa-dosa. Hati-hati. Kita bisa ditewaskan di padang gurun, tak sampai ke tanah Kanaan. Itulah maksud Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat Korintus dan mau disampaikan kepada semua gereja di seluruh dunia. Amin. Jangan lengah, walaupun kita sudah diselamatkan. Jangan lengah. Bisa tak sampai juga. Itu maksudnya. Amin. Jadi sudah kita kasih. pada ayat 6, nanti kita akan melihat, saudaraku, semuanya ini telah terjadi, saya baca ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh, amen, example, contoh yang buruk. Bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Setelah berkasi, kita akan belajar, kita akan menerapkan ya, apa-apa saja yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel, kesalahan salah apa saja yang mereka lakukan di padang gurun sebagai umat pilihan Allah di perjanjian lama, agar jangan kita lakukan sebagai umat pilihan Allah di perjanjian baru. Itu poin, amin? Apa-apa saja kesalahannya ya? Bentuk-bentuknya seperti apa yang mereka lakukan? Jika mereka sudah dipilih Allah, bisa gagal masuk ke tanah Kanaan. Penting bukan? Penting nggak, saudara? Penting. Yang kita merasa aman, kita enak. Padahal kita sudah atau sedang di dalam dosa. Kita tidak tahu, tidak ngerti. Kita berpikir sekali selamat tetap selamat. Sudah dibaptis, oke, aman. Menikmati dosa. Tidak merasa bersalah. Tidak mau ngaku dosa. Tidak mau minta ampun sama Tuhan Yesus. Wah, bisa nggak sampai, saudara? Amin? Bisa tidak sampai. Bertobat, amin? Minta ampun sama Tuhan, mengaku dosa. Jika engkau mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, amin? Dia akan mengampuni, dia akan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Pengakuan, amin? Berawal dari pertobatan yang sejati. Kalau orang tidak murni bertobat, dia tidak akan mengaku. Dan ternyata orang bertobat itu karya Roh Kudus, saudaraku. Itu gampang-gampang sulit, saudaraku. Kita tidak bisa orang bertobat lalu bertobat bisa. Kalau Roh Kudus belum jamah dia, masih mati, saudaraku. Keras, lantun, hati. Kalau Roh Kudus sudah jamah, itulah pertobatannya sejati. Kita bantulnya sampaikan bertobat. Tapi Roh Kudus yang dorong, goncangkan dia. Amin. Kita hanya alat saja. Kita selalu berdoa ketika kita ibadah ada Roh Kudus, amin. Menjamah setiap hari. Kita berdoa firman Tuhan, benar-benar firman Tuhan, saudara, dalam pikiran saya. Karena hanya itu saja yang bisa mengubah hati manusia yang terang. Hanya itu saja, bukan saya, bukan pintar ngomong saya, saudara. Jadi saudara dikasih, pada ayat 6 ini kita melihat, ya, hal-hal apa saja yang tidak boleh kita ulangi atau lakukan. Kesalahan-kesalahan apa saja, saudara. Kita lihat pada ayat 6, saudaraku, ayat 6b. Ini pertama, kesalahan yang pertama, saudaraku. Ayat 6b. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat. Itu nomor satu, saudaraku. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat, yaitu bangsa Israel. Menginginkan. Lihat bawahi kata menginginkan, saudaraku. Kata menginginkan di sini, ini memiliki arti hawa nafsu. Hawa nafsu yang begitu kuat, emosi dan perasaan, sehingga mengendalikan pikiran dan hati seseorang. Sehingga dia lebih menuruti keinginan daging daripada pimpinan Roh Kudus. Kalah dari Roh Kudus. Menginginkan. Hawa nafsu yang begitu kuat, ya, sehingga dia lebih mengikuti keinginan daging daripada pimpinan Roh Kudus. Berjuang, berperang. Bukan kita bukan jihad bawa bom hancurin tempat ibadah orang, bukan. Kita jihad dengan melawan hawa nafsu. Ini bom dalam hawa nafsu kita yang muncul dari daging hati kita. Dibuat dengan apa? Firman Tuhan, bukan bom waktu, ya. Nyusahin orang kan? Orang mau ibadah, meledak, korban kan nyusahin. Mending dibom hatinya, jihad hawa nafsu kan? Lebih bagus kan? Itulah maksudnya kita berperang melawan keinginan daging. Jihad dengan keinginan daging, bukan dengan kekuatan kita, dengan Roh, dengan firman. Dengan Tuhan Yesus yang berdoa bagi kita, biar kita tidak kalah dengan modal. Dor, ya, amin. Amin. Bom langsung, wah. keinginan daging. Disalibkan. Disalib Kristus. Saudaraku yang kasih, contoh dari bangsa Israel itu, saudaraku. Saya hanya menjelaskan sedikit saja, saya tidak buka nanti waktu ya. Di Bilangan 11:31-35 ya, kata menginginkan ini kira-kira mungkin Rasul Paulus mengacu ke situ gitu. Karena kita kan belajar dari kesalahan bangsa Israel. Seperti apa mereka sampai tingkat nafsu seperti itu, saudaraku? Kita baca saja ya, Bilangan 11, saudaraku. Kita kan mau belajar dari bangsa Israel. Bilangan 11:31-35, saudaraku. Apa? Sampai di mana mereka menginginkan itu, saudaraku? Bilangan pasal 11, ya, 31-35. Ya, ini masalah burung, saudaraku. Burung puyuh. Masalah burung puyuh. Ini makanan jasmani. Kebutuhan dasar manusia. Makan. Ini soal perut. Mereka bisa sampai nafsu, gara-gara soal perut, saudaraku. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Apalagi mereka di padang gurun, saudaraku. Ya? Belum bertani, belum bercocok tanam. Kita lihat saudaraku. Bilangan pasal 11:31-35. Burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke negara penjuru, dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu setiap orang. Sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Setiap orang sedikit-sedikitnya 10 homer. Sudah dicatat sama Tuhan. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Okay? Selagi daging itu ada di mulut mereka. Selagi daging itu ada di mulut mereka. Burung puyuh itu lagi mungkin seru. Kayak makan lollipop atau es krim. Itu, ada burung puyuh. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, ya, maka bangkitlah muka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'ala. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Itu rupanya menginginkan di sini. Bernafsu rakus. Masih ada sih burung-burung. Anda lihat, satu kali rumah gue. Oh, begitu. Kasih burung-burung tetap di mana ya? Mungkin mereka masih ada di mulut, ambil lagi. Masih ada di mulut, ambil lagi. Masih ngomong-ngomong. Itu kira kalau di film kan ya? Kelihatan takut kan? Itu sudah tuh. Rakus ternyata itu ya bisa ya ingin ada di oke okay? Jangan belajar jangan contoh amin. Tuhan Yesus mengajarkan satu doa kepada gereja, kepada murid-muridnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang ekonomi Kristen itu cukup, bukan berlimpah-limpah mewah-mewah ya, jangan memaksa Tuhan untuk kita hidup mewah-mewah. Nanti kita jadi rakus. Jadi rakus. Hati-hatilah dengan ketamakan. 6 hari bekerja, 1 hari ini. Jangan rakus. Apa? Sudah lihat tolong Tuhan. Kemampuan kita ini sebagai manusia segitu. Jangan dilawan. Akibatnya, pikiran pusing, pikiran stres, gak dapat istirahat, jatuh dalam dosa. Karena sudah mulai melawan firman Tuhan. Sudah disuruh 6 hari kerja. 1 hari, tambah lagi. Sudah masih ada burung puyuh di mulut, saudaraku. Sikat lagi, masih ada burung puyuh, sikat lagi, saudaraku. Jadi itu kira-kira ya. Kalau kita mau nafsirkan, kira-kira itu, saudaraku. Macam-macam lah, saudaraku ya. Jadi, hati-hati, saudaraku. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Hawa nafsu yang begitu kuat yang mengendalikan pikiran dan hati. Itu poin pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, kesalahan apa yang tidak boleh kita tiru, saudaraku, dari bangsa Israel? Kita lihat pada ayat 7, saudaraku. Kita lihat pada ayat 7, ini kesalahan yang kedua, saudaraku. Ayat 7, 1 Korintus pasal 10, ayat 7. Kita kembali lagi. dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bangsa, umat, pilihan Allah yang telah dipisahkan dari bangsa Mesir, dari perbudakan, jatuh juga dalam penyembahan berhala. Kurang saktinya apa Tuhan itu, amin. Kurang jagonya apa Allah itu, sampai buruk mana juga bisa turun dari langit, amin. Kurang jagonya apa Tuhan bisa membawa mereka dari Laut Merah sampai Laut Kering. Bangsa apa Mesir dan Laut Binasa. Kurang sakti apa Allah Israel sampai burung puyuh pun diberikan. Kurang mujizat apa Saudaraku sampai mereka bisa berbuatkan Tuhan. Itu kira-kira Saudaraku. Kurang apa sayangnya Allah sama mereka sampai mereka jatuh dalam kesukaran. Artinya apa tuh dengan Allah? Ketika mereka menduakan Tuhan dengan menyembah Allah-Allah buatan sendiri, Allah palsu. Dan konteks di sini, mereka pada waktu itu ya, sedang ngumpul. Terus Musa naik ke Gunung Sinai, menerima 10 berita Allah. Mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Akhirnya mereka tidak sabar, mereka membuat patung sesembahan. Dari anting-anting emas dikumpulin, semua dikumpulin. Dan Harun kakaknya Musa membuatnya jadi anak lembu emas. Jadi anak lembu emas. Wah Musa gak turun-turun. Mereka gak kuat, gak setia. Wah mereka joget-joget. Nah, makan minum kalau kita baca ini. Makan minum. Anak lembu emas di depan. Inilah Allah kalian yang sudah membawa dari perbudakan dari Mesir. Inilah anak kalian. Pada itu. Palsu. Anak lembu patung mereka jatuh. Dan Musa turun dari Gunung Sinai ketika melihat itu, wah marah luar biasa, marah luar biasa. Kesalahan inilah Saudaraku salah satu yang menyebabkan mereka ditewaskan di padang. Tak masuk ya, sangat berbeda. Berbicara tentang berhala Saudaraku. Ada berhala yang primitif tuh, berhala klasik ya, patung, sesembahan ya, jimat-jimat ya, gambar-gambar apa ya, manusia tapi kepalanya 5, tangannya 10 sudah. Ada sayap, kita taruh kalendernya atau fotonya di kamar, bersembah, kita kasih cantik, itu klasik tuh, klasik. Atau di pohon ya, kita bakar apa, kita kasih 100 atau 1000 atau 2, pohon-pohon kan. Itu berhala dalam ya, animisme. Lama kasih. Primitif. Tapi dalam masih ada. Ternyata masih ada. Sudah sekian ribu tahun konsep berhala itu. Masih ada. Dia sendiri kan ada. Ada orang di pohon sujud ada. Itu sudah ribuan tahun tradisi seperti itu. Bukan barang lama. Masih ada. Masih ada. Nah itu gampang kita lihat. Oleh karena itu kalau ada saudara kita yang dipengaruhi oleh lingkungan seperti itu, berdoa. Ini peperangan Tuhan itu. Jangan kita terlibat di dalam ritual-ritual penerima berdoa. Alam apapun, jangan. Perang dan gerak tidak mungkin bersatu. Amin? Tidak mungkin. Kalau kita mau bersatu, berarti kita bersekutu dengan roh-roh jahat. Itu adalah roh-roh jahat. Kita duduk makan di hadapan berhala-berhala. Itu sama saja kita bersekutu dengan roh-roh jahat. Kita menikmati. Makanya kita ada rasa takut sedikit lah, ngeliat tuh, jenggotnya tuh. Matanya melotot mungkin dibuat. Kan ada acara apa tuh? Yang ada besar tuh kan? Siapa namanya tuh? Nah, hati-hati duduknya tuh, makan-makan orang Kristen. Salam Om. Selamat malam Om. Tuh nyanyi lagi, nyanyi bro. Orang kita nyanyi. Dia pikir, wah hiburan, hati-hati bro. Itu cara tidak langsung kita juga memuliakan dia, kita nyanyi di situ. Tak tahu apa, saya tidak tahu. Itu remeh kayaknya Saudaraku, tapi bahaya terus. Ini peperangan rohani, peperangan rohani. Kalau enggak kuat lari saja, pergi kemana? Jangan ke situ. Amin. Daripada kita jatuh, pulang-pulang kita rasa takut. Ingat-ingat mimpi, kerja-kerja sama yang pakai tarik. Lu bapak jangan kan? Jangan Saudaraku. Jangan masuk ke wilayah situ Saudaraku. Sudah diganti? Itu gampang. Oke, kita sudah tahu lah ya. Saya tidak mau panjang lebar. Jangan ada itu lagi. Amin. Sembahyang kubur, jangan ada itu lagi. Nenek moyang sudah mati, kita masih sembahyang. Jangan. Jangan. Jangan ada istilah sudah Kristen tapi masih sembahyang. Tak boleh. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Yesus 100%. Kita hanya diajarkan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah mati sudah. Urus yang hidup. Tegas. Amin. Urus yang hidup, anak kita, cucu kita, suami kita masih hidup, kasih makan, dicium, dibelai, jangan yang sudah mati. Amin? Amin? Ya. Ini untuk kita semua, amin? Dan ini juga saya kira semua gereja mengalami, siapa saja bisa mengalami seperti itu. Karena banyak orang kita kan dari lingkungan seperti itu, sudah bukan bertobat kan? Nah, ternyata masih ada sisa-sisanya. Tidak diajar, tidak ngerti, bisa jatuh, kita biarin. Sayang, kasihan. Tubuhnya sudah dibeli oleh darah Yesus. Mana kita biar dia terikuh dengan yang lain. Kan gitu kan? Amin. Kasih dasarnya. Paus juga kasih teman jemaat Korintus. Tidak mau mereka binasa. Dia beberkan kesalahan-kesalahan jemaat Korintus. Ada yang terlibat di sana. Makan dari persembahan barang. Ada. Di pasar 8. Makanya langsung Paus menulis cepat-cepat. Janganlah makanan dari persembahan berhala. Itu sama saja bersekutu dengan roh jahat. Ada terlibat dalam ritual-ritual persembahan berhala. Ada. Jangan. Itu sama saja bersekutu dengan roh jahat. Kamu umat pilihan Allah. Sudah ditebus. Tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Roh Allah siap di dalam kamu. Ini sudah dikasih. Jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sekarang berhala modern, saudaraku. Berhala modern ini seperti apa? Kalau saya korban di muda-mudi, baru saya bilang berhala modern. Ya. Artinya, muda-muda ini gampang jatuh kepada berhala-berhala yang modern. Idola. Kan berhala kata idol. Idola. Ya. Apa? Selebritis musik? Michael Jackson? Orang tua yang meninggal aja, saya tidak nangis, saudaraku. Waktu Michael Jackson meninggal, saya menangis. Udah kuat sekali pahalanya, saudaraku. Pacarnya lapar saja, belum tentu dia nangis, saudaraku. Tapi lihat Michael Jackson meninggal. Wah, menetes. Michael! Goodbye. Dia nonton itu. Waduh. Dia sudah jatuh. Meninggikan manusia. Sudah seperti dewa. Itu anak-anak muda, saudaraku. Selebritis, grup band. Kalau mereka panggung, bisa nih. Wah! Tangan. Ariel. Satu ada sekarang di penjara. Ariel. Ada di penjara, dek. Sana ke penjara, sana ikut dia. Ya, itu berhala anak muda. Selebritis musik. Selebritis olahraga, David Beckham, saudaraku, dipuja-puja, kalah Tuhan Yesus. Dia lebih hafal kapan David Beckham lahir, makannya apa, dikontrak sepak bola berapa, kontraknya tahun apa, ukuran bajunya berapa. Harusnya posternya banyak di kampung. David Beckham lagi nendang bola, David Beckham lagi pakai jeans, David Beckham panjang dada. Sudah jatuh sebenarnya, dia sudah mengkhususkan manusia seperti itu. Mudah-mudi jadinya gitu, gak jauh-jauh. Bukan yang lansia. Ini mudah-mudi berhalanya modern semua. Ya. Selebritis musik, selebritis olahraga, atau selebritis politik. Ada nah, juga, ya, mengkhususkan mantan presiden. Oh, pendiri bangsa. Ya kalau hari meninggalnya, bakar apa gitu, kemenyan. Pendiri bangsa kita yang besar, jenderal besar. Ya kan? Seharusnya tingkat penghormatan seperti itu hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Allah yang mencipta manusia. Bukan kepada manusia yang dicipta. Amin. Cuma sudah jatuh dalam dosa. Najis, yang kotor. Kenapa kita sembah sampai seperti itu? Hanya Tuhan Yesus yang patut disembah. Amin. Hanya Tuhan Yesus, saudaraku, yang boleh kita sujud-sujud menyembah di dalam hati. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat kita istri, menangis, dan merasa. karena kita sayang sama dia. Yesus mati demi dosa kita. Aset yang kamu punya nggak nampak apa ya sama kamu. Nanti gue itu belum pernah, ya kan? David mereka nggak pernah nolong kamu. Tapi kita tidak bisa selamatkan masa depan nggak bisa. Michael Jackson apalagi? Dia tanya hatinya seperti itu. Bagaimana dia menamakan diri? Ya? Kita katanya superhero, pahlawan musik katanya. Banyak saudaraku, ya. Baik berala musik, berala musik. Ya berala apa lagi saudaraku? Dan dalam hati keinginan, pekerjaan saudaraku, jabatan, uang, ya. Itu bisa menjuarkan Tuhan. Amin. Seorang pendeta bilang itu, John Carter bilang itu. Hati manusia itu sebenarnya pabrik dari berhala. Hati kita ini sebenarnya pabrik dari berhala-berhala. Setiap hati manusia itu bisa muncul. Yang mau dia sembah, yang mau dia kagumi, yang dia mau tunduk sujud. Kan hati manusia adalah pabrik berhala. Hati-hati, saudaraku. Amin. Hati-hati, saudaraku. Jadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Itu salah satunya. Amin. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, saudara-saudari. Jadi saudara pengikasi, banyaklah ya. Kalau kau yang mau jelasin ini, waduh, gak selesai terus. Pantangan-pantangan, ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu berhala tradisi, saudara-saudara. Firman Tuhan gak ada ngajar seperti itu. Itu harus kita termati, saudara-saudara. Jangan kita masih terikat. Orang kita bebas, merdeka. Gak ada pantangan lagi. Ngapain Yesus mengalahkan maut? 2000 tahun yang kalau kita masih ada pantang, saudara-saudara. Percuma, Yesus sudah mengalahkan setan. Amin. Dia mati, turun dalam mengalahkan setan. Kenapa kita takut lagi? Justru kita mengusir setan. Itu posisi kita. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh ada di dunia ini. Kenapa kita masih pantang ini, takut itu. Tidak boleh pegang ini, tidak boleh pegang itu. Harus begini. Aduh, saudaraku. Pantang boleh. Ya, mungkin malam hari tidak boleh. Ya, saya kira jemaat Tuhan punya kebijaksanaan. Amin. Amin. Punya jimat. Ada Roh Kudus tak? Ada? Amin. Pasti tahu lah. Saya tidak usah panjang lebar. Pasti tahu kalau ada Roh Kudus. Ini salah. Roh Kudus nyentuh. Oh, enggak apa. Oh, ini enggak apa. Amin. Pasti ya. Saya tidak perlu menggurui. Jadi itu saudara yang kasih, buktikan kita sudah ditebus, buktikan kita milik Yesus Kristus 100%. Jangan ada pantang-pantang lagi. Selama itu tidak merugikan orang, tidak mencuri, tidak merampok, dan yang pokoknya tidak ada hubungan dengan murid orang. Amin. Memuliakan orang, tunjukkan kita orang yang baik. Di dalam Tuhan Yesus orang saudara yang kasih. Yang ketiga, saudaraku, kesalahan yang ketiga tidak boleh kita tiru dari bangsa Israel, yaitu pada ayat 8, saudaraku. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang, saudaraku. 23.000 orang tewas satu hari, gara-gara percabulan, seks bebas. Ya, bangsa Israel, entah gimana, saudaraku, di padang gurun mungkin digodain ya, sama perempuan-perempuan yang lain, bangsa-bangsa lain. Mungkin ganteng-ganteng orang Israel ya, macam-macam hidungnya. Kalau kita lihat perawakan Tuhan Yesus, sebenarnya foto Tuhan Yesus itu cuma imajinasi Tuhan ya. Bukan foto aslinya, imajinasi saja ya. Tidak ada gambar asli Tuhan Yesus sampai saat ini, cuma imajinasi. Itu profil bangsa Yahudi, hidungnya mancung ya. Agak buntung-buntung tiket lah. Ya. Matanya agak berwarna, itu ganteng-ganteng ya. Nah, digodain, dia kan dari padang gurun ketemu bangsa-bangsa lain. Digodain sama perempuan-perempuan di sana. Godain kita dong. Godain kita dong. Godain kita dong. Ya, mereka kalah. Mereka melakukan itu. Ya, percabulan. Sudah melakukan percabulan, mereka lebih parah lagi. Menyembah dewa-dewa mereka. Jadi, saja kita. Sampai segitu. Allah Israel, Allah yang cemburu. Allah Israel, Allah kita, Allah yang kita tidak boleh menduakan Tuhan dengan alasan apapun saudaraku. Jadi saudara mengikuti, ya. Jadi percabulan di sini saudaraku, saya bayangkan saudaraku. Kita semua telah berbuat dosa, amin. Tidak ada yang benar tempat ini, amin. Saya juga sudah berbuat dosa, sama. Kita bayangkan sini, jika orang Kristen saudaraku melakukan percabulan, kalau kita bayangin, yang terjadi pada bangsa Israel kira-kira di mana? Satu hari 23 ribu orang langsung tewas karena tidak terpaling saja. Kalau itu terjadi sekarang, sungai ya, bayangkan, nggak sempat bertobat, tidak sempat minta ampun, tidak sempat mengaku dosa, tak langsung mati terus. Bayangkan orang kaya nggak? Itulah bangsa dia alam, nggak sempat bertobat, nggak sempat mengaku dosa, nggak sempat berubah, langsung Tuhan tewaskan 23 ribu orang dalam. Makanya ini kita bilang zaman anugerah. Jangan kita menjadi anugerah kemurahan. Itu maksudnya, amin. Datang pada Yesus, bertobat, jangan lakukan lagi. Berjuang mengalahkan keinginan tadi. Tidak ada yang sempurna. Amin, tapi berjuang. Bukan jadi malaikat, tapi berjuang. Sensitif dengan dosa. Pekah. Ini dosa. Berhenti. Gitu, saudara. Bukan enak. Enggak apa-apa lah, sedikit-sedikit, kecil-kecil, enggak ada dosa-dosa kecil, enggak apa-apa lah. Bangsa Israel mulai dari dosa-dosa kecil. Ini yang sangat. Jadi sudah dikasih, ya. Itu tadi, saudaraku. Di jemaat Korintus gimana? Terjadi, saudaraku. Makanya Rasul Paulus sulit. Mereka mengambil Israel berikut itu aja nih. Kalian sudah melakukan itu, bertobat. Terjadi ini di jemaat Korintus, saudaraku. Percabulan terjadi. Seorang anak melakukan perjanjian dengan istri ayahnya, mamanya sendiri, ada di pasal 7 kebaikan. Ya. Berapa penafsir bilang itu bukan mama kandung, tapi mama tiri kebaikan. Tapi sama saja, kan mamanya. Disasar. Langsung orang musik. Ini jemaat yang jaringin. Capek-capek, kok jadi gini, amburadul. Gitu. Jemaat Korintus ini kan salah satu jemaat yang amburadul. Terjadi perpecahan, aku dari Kefas, aku dari Paulus, aku dari Apolos, aku dari Kristus, pecah jemaatnya lu. Aku dari ini, aku dari ini. Ada yang jemaat yang makan persembahan beramal, pusing dia. Ada yang melakukan perjamuan beramal, pusing kok. Paulus, kalau gini, aduh. Karena dia mendapat laporan dari orang Kristus. Ini loh jemaat yang kamu hidup, udah gini, jadi liar semua. Itu salah. Hei, lihat bangsa Israel, kalaupun mereka umat pilihan Allah, kalau mereka gagal setia kepada Allah. Itu. Jadi sudah dikasih, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah kata-kata yang paling keras yang pernah dia sampaikan. Yang kedua itu kepada jemaat Galatia. Dia menuliskan kata-kata yang keras, ini keras dalam teguran yang keras bagi jemaat Korintus. Jika kita lihat akibatnya, saudaraku, kita lihat ada beberapa respon dari mereka, saudaraku. Pada poin yang keempat, ayat 9. Ya, ayat 9. Ini yang keempat, ya, kesalahan yang keempat. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Mencobai. Apa arti mencobai di sini, saudaraku? Kata mencobai, ya, ini memiliki arti orang mencobai seseorang itu untuk mencari kesalahan-kesalahan. Orang mencobai itu untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Jadi ketika kita mencobai Tuhan, itu sama saja kita mencari kesalahan Tuhan sama kita. Itu. Masa saya sudah lama ikut Tuhan begini, Tuhan? Katanya Tuhan baik, mana janji Tuhan? Mencobai. Bangsa Israel begitu sama Musa dan Harun. Di padang gurun capek-capek, makan apa kita? Enakan di Mesir, makan daging. Mencobai Tuhan, menghina roti mana? Dihina roti mana? Apa roti yang ini? Mana kita badan kuat katanya? Mencobai Tuhan, mencari kesalahan Tuhan. Saudara pinggang. Tuhan Yesus memberikan kita, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu dikatakan kepada kita. Jangan kita coba-coba mencari kesalahan Tuhan kalau kita tidak puas dengan sesuatu. Kalau kita merasa kurang diberkati, jangan mencobai Tuhan. Kira-kira seperti itu. Amin. Maju terus pada gurun. Amin. Terus. Lihat kanan, amin. Lihat Yesus. Jangan lihat kiri, kanan. Sampai ke tanah perjanjian. Jangan lihat kiri, kanan. Banyak godaan. Menderita, enggak apa-apa. Sedih, enggak apa-apa. Puji Tuhan, haleluya. Jangan kuat kata-kata kutuk. mencobai Tuhan. Katanya Tuhan itu hebat. Katanya bibir-bibirnya menyembuhkan. Aku masih sakit juga. Itu termasuk mencobai, saudaraku. Ya kan? Yang berikutnya, saudaraku. Poin yang kelima, ayat 10, saudaraku. Dan janganlah bersungut-sungut. Sudah mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Namanya Samael. Ya. Malaikat maut. Ya. Bersungut-sungut ini apa, saudara-saudara? Bersungut-sungut. Ya. Itu bersungut-sungut. Ya. Bangsa ini bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, pemimpin mereka. Protes terus. Ya. Mereka bersungut-sungut tentang roti mana, menghina roti dari Tuhan. Ya, ingin balik lagi ke tanah Mesir biar makan enak. Padang gurun susah, pikul salib susah. Itu kira-kira. Ikut Yesus susah. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Menyangkal diri. Semuanya dosa. Aduh susah. Apa itu Yesus? Nah, gitu semuanya. Ya kan? Usaha aku enggak maju-maju. Apa itu Yesus? Ya kan? Termasuk saudaraku. Termasuk. Padahal cukuplah anugerah Tuhan bagi kita. Cukuplah anugerah Tuhan bagi kita. Cukuplah Yesus mati di kayu salib bagi kita. Seharusnya kita masuk neraka, tapi masuk surga. Cukuplah. Amin. Anugerah yang terbesar. Kalau kita bisa mengatakan itu seperti Rasul Paulus, saudaraku, wah, cukuplah kasih karuniamu Tuhan bagi itu. Walaupun duri dalam daging ini tidak keluar, walaupun aku belum tepuk-tepuk, cukuplah Tuhan kasih karuniamu. Dipanggil Tuhan, melayani Tuhan, diselamatkan, jadi anak Tuhan, diampuni dosanya, ditebus dosanya, ya, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan dengan kehebatan dan kesalehan, cukup. Amin. Jadi saudara hati-hati, jangan kita sampai bersungut-sungut, saudaraku. Artinya kita komplain sama Tuhan. Kalau kita di toko, pernah komplain nggak dari pembeli? Sering kan? Ini kurang pas, Bu. Komplain dia. Ini terlalu mahal. Ini gini-gini, Bu. Di sana, ini. Dia komplain. Bersungut-sungut. Nggak puas mungkin dengan pelayanan kita, saudaraku. Ngomel-ngomel. Kecewa. Sampai dia tidak taat. Dalam konteks ini kepada janji-janji. Begitu banyak orang ngomel di luar dengan kehidupan ini. Banyak yang bunuh diri. Ngomel dengan kehidupan. Yang sudah punya istri, punya anak, punya mobil, punya apa segala, masih ngomel. Kenapa? Pengen jalan-jalan ke Singapura. Gak kuat. Udah jalan-jalan ke Singapura, masih ngomel. Aduh, gak kuat. Ke Israel. Sudah ke Israel, gak kuat lagi. Ke bulan. Sudah ke bulan, tidak tahu lagi kemana terbatas. Yang namanya keinginan tidak terbatas. Amin. Kalau kita tidak kalahkan itu, amin. Tapi wajar-wajar. Kita ikut terus. Karena hati manusia adalah pabrik berhala. Hati manusia adalah pabrik berhala. Hati kita ini pabrik berhala. Apapun bisa jadi berhala menduakan Tuhan. Jadi terang kasih. Bersungut-sungut ya. Tidak puas. Bahkan sampai tidak taat kepada janji-janji Allah. Melihat padang gurun yang susah, ya semua diambil dariku. Aku nggak dapat apa-apa. Padahal sudah dapat anugerah, nggak dapat apa-apa kan itu. Ah, amin. Jangan bersungut. Lihat sana, amin. Rumah Bapa itu lebih kekal dari bumi yang teman. Di sini cuma 70, 80, 100 kalau kuat, tapi di sana selama-lamanya. Kekekalan itulah yang kita rindukan, amin. Itulah orang Kristen sejati. Merindukan kekekalan. Tidak betah di dunia ini yang sementara. Kekekalan. Bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka. Itu yang kita doakan, kita rindukan pagi, siang, malam. Happy Yeye, Happy Yeye. Saya cinta, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Apakah kamu masih Happy Yeye ketika istrimu sakit atau dipanggil? Apakah kamu masih Happy Yeye? Uangmu 3.000, apakah kamu masih happy ya? Beribadah sendiri ya? Masih happy ya? Masih Tuhan. Amin. Tuhan kita itulah yang Tuhan kehendaki, enggak dipengaruhi. Punya tidak punya enggak ngaruh. Saya punya Yesus. Itu saja cukup bagi membawa kepada Bapa di surga. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, Mari ya, ada 5 kesalahan ini yang sudah saya catat saudaraku. Amin. Pertama, jangan kita menginginkan ya hawa nafsu sampai mengolah hati pikiran. Takut. Jangan kita menjadi penyebab-penyebab macam-macam berhala. Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, ini berhala atau tidak? Ini menduakan Tuhan tidak? Menduakan firman Tuhan. Saya percaya kita punya hikmat. Amin. Roh Kudus akan beritahu. Dan selanjutnya yang ketiga, jangan kita melakukan percabulan ya, dosa seksual segala macam. Kemudian jangan kita mencobai Tuhan, mencari kesalahan Tuhan karena tidak puas dengan situasi. Dan yang kelima, janganlah kita bersungut-sungut. Cukuplah anugerah Tuhan dari kita. Kalau kita tidak mengulangi itu semua di dalam kasih karunia Tuhan, aman, amin. Kita tidak mengulangi kesalahan bangsa kita. Haleluya. Haleluya. Sudah dikasih. Demikianlah firman Tuhan. Di Tuhan sudah dikasih. Haleluya. Saya akan berdoa saja, saudaraku. Kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa dengan tenang. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar dari bangsa Israel. Jadi kami tahu Tuhan, sebagai nama Tuhan Tuhan, supaya jemaat Korintus tahu dan mereka lena dan mereka aman-aman saja, tenang-tenang saja, sementara mereka di dalam dosa. Apa yang dialami oleh bangsa Israel bisa terjadi kepada orang Kristen, orang-orang pilihan Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau orang Kristen lena, kalau orang Kristen merasa dirinya kuat, tidak berpikir bisa jatuh. Tapi Tuhan, kami bersyukur, kami masih bisa belajar, sehingga kami tidak sampai fatal. Mungkin kami masih ada 1-2 kami lengah, Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami berdosa kepada-Mu. Mungkin kami tidak tahu, kami tidak ngerti. Atau mungkin kami lemah, karena kami kalah tergoda oleh lingkungan atau apa. Tapi kami mohon belajar selama-Mu, ampuni kami. Cucikan kami oleh darah berbaurin hati kami, batin kami pagi ini. Dan kami bisa berjalan di padang gurun dengan damai sejahtera, dengan hati nurani yang bersih dan murni di hadapan oleh darah Yesus yang telah menguruskan kami. Sehingga kami tidak ingat-ingat lagi kesalahan yang dulu Tuhan. Tapi kami maju sebagai orang-orang Kristen yang sudah dibebaskan dan keluar di dalam. Oleh karena Tuhan, kami mau berjalan terus ke tanah Kanaan. Kami terus berjuang mengalahkan keinginan-keinginan tadi. Roh Kudus, tolong kami, penuhi setiap hati. Kami mau berjalan bersama Roh Kudus, seirama dengan Roh Kudus. Karena dengan itu saja kami bisa mengalahkan keinginan-keinginan kami. Bahkan firman Tuhan yang kami butuhkan untuk mengalahkan, untuk membersihkan hati pikiran kami dari segala godaan dosa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berdoa bagi gereja. Tuhan Yesus berdoa di surga agar gereja tidak salah di dunia ini. Oh Tuhan, itu Engkau berikan bagi kami. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Engkau berikan kami jalan keluar sehingga kami tidak kalah atau jatuh. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi menjelang ini. Berkati umat-Mu pagi ini. Kami bersyukur buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sebut dan berdoa. Haleluya. Amin.